رفع سمكها وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه bab penjelasan tentang janji atau perjanjian Allah Subhanahu wa taala dan janji atau perjanjian nabinya. Maksud di dalam bab ini adalah penyebutan dalil tentang wajibnya seseorang muslim untuk dia memelihara atau menjaga janji Allah Subhanahu wa taala. Dia mewujudkannya. Demikian pula janji Rasulnya. Dan tentulah seseorang memelihara dan menjaga janji Allah Subhanahu wa taala demikian pula nabinya termasuk dari tauhid. Bukti ketaatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan seorang menelantarkan janji tersebut ini mencela tauhid. Sehingga mu'alif rahimahullah ta'ala menyebutkan dalilnya yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala wa aufu bi'ahdillahi idha ahadtum dan laksanakanlah penuhilah janji Allah subhanahu wa ta'ala apabila kalian telah berjanji wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha dan jangan kalian membatalkan janji tersebut setelah kalian menguatkannya. Ayat ini dalam surat An-Nahl ayat yang ke-91. Sehingga pada ayat ini berisikan perintah Allah Subhanahu wa taala agar seorang muslim dia memenuhi dan menjalankan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Dan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di antara janji Allah Subhanahu wa taala atas hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala memiliki janji pada setiap hamba-Nya sebagaimana hamba tersebut dia mengikrarkan satu janji atas Allah Subhanahu wa taala. Adapun janji Allah Subhanahu wa taala atas hamba-Nya adalah ayya'buduhu. Janji yang Allah Subhanahu wa taala miliki untuk dijalankan para hamba-Nya adalah ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Ini kita ikatan perjanjian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Adapun janji Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba tatkala mereka menjalankan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seorang pun yang dia tidak melakukan kesyirikan kepada-Nya sedikit pun. Ini di antaranya. Demikian pula sebagai misal Allah Subhanahu wa taala pernah mengikrarkan janji kepada Bani Israel. Di antara janji yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an untuk kemudian mereka menjalankan salat, menunaikan zakat, beriman kepada Rasul-Rasulnya, membelanya. Ini di antara janji yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka bila mana mereka menjalankan janji-janji tersebut. La ukaffiranna 'ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah Subhanahu wa taala akan merontokkan, memaafkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan mereka akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam jannat yang dari bawah hanya mengalir sungai-sungai. Ini di antara zimmatullah Subhanahu wa taala ala 'ibadih. Sehingga makna dari az-zimmah adalah al-'ahdu, janji. Terdapat beberapa lafaz dalam Al-Quran yang maknanya sama. Yang pertama disebutkan dengan al-ahd, al-yamin, demikian pula zimmah dan ila, wal-lazina yu'luna. Apa itu dalam surat والذين يؤلون عبيده من نسائهم تربص أربعة أشهر ini maknanya sama antara satu dengan yang lain. Wa'an Buraidah, dan dari Buraidah qal mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza amara amiran ala jayshin aw sariyatin awsahu bi taqwallahi wa biman ma'ahu minal muslimina khaira. Dari Buraidah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila mengangkat seorang amir atas satu pasukan atau kasariyah, ataukah sariyah, satu pasukan, Rasulullah alaihi salatu wasalam mewasiatkan kepada dirinya agar sang amir tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula mewasiatkan kepada orang-orang yang bersamanya dari kalangan kaum muslimin dengan wasiat kebaikan. Faqala, di antara yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, ughzu bismillahi fi sabilillah. Hendaklah kalian berperang dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qatilu man kafara billah, kalian perangi mereka orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ughzu wa la taghullu wa la taghdaru wa la tamassalu wa la taqtulu walida. Kalian berperang dan jangan kalian melakukan ghulul, merampas harta ghanimah atau mengambil harta ghanimah sebelum datang waktu pembagiannya. Wa la taghdaru, dan janganlah kalian berkhianat. Dan jangan kalian melakukan temsil, mencacah mayat-mayat orang-orang kufar. Wala taqtul walida, dan jangan kalian membunuh mereka orang-orang yang sudah tua. Wa idza laqita aduwaka minal musyrikin, apabila kalian berjumpa dengan musuhmu, apabila engkau berjumpa dengan musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik, fad'uhum ila thalasi khisal au khilal, ajak mereka pada tiga hal. Fa ayyatahunna ma ajabuka faqbal minhum wa kaffa anhum, Mana di antara ketiga perkara tersebut mereka mau menjawabnya, menerimanya, maka engkau terima dari mereka. Dan engkau tahan untuk memerangi mereka. Ini kata Nabi alaihi salatu wassalam. Summa du'uhum ilal islami fa'in ajabunaka faqbal minhum. Kemudian ajaklah mereka untuk masuk kepada Islam. Apabila mereka menjawabnya, engkau terima hal itu dari mereka. Thumma du'uhum ila tahawwuli min darihim ila daril muhajirin. Kemudian perintahkan mereka, orang-orang yang sudah masuk Islam, untuk berpindah dari rumah-rumah mereka ke rumahnya mereka, orang-orang muhajirin. Untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Wa akhbirhum annahum in fa'alu dzalika falahum malil muhajirin. Kabarkan kepada mereka apabila mereka menjalankan hal tersebut maka mereka akan mendapatkan sebagaimana yang didapatkan oleh mereka orang-orang muhajirin. Wa 'alaihim ma 'alal muhajirin, dan atas mereka sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang muhajirin. Fa in abau ayatahawwalu minha fa akhbirhum annahum yakununa ka'arabil muslimin yajri 'alaihim hukm Allah taala. Kalau semisal mereka enggan untuk mereka berpindah berhijrah, kabarkan kepada mereka bahwasanya keadaan mereka sebagaimana orang-orang A'rab dari kalangan kaum muslimin, yang wajib atas mereka untuk mereka menunaikan hukum Allah Subhanahu wa taala karena teranggap sebagai seorang muslim. Wala yakunu lahum fil ghanimati wal fayyi syai'un illa ayyujahidu ma'al muslimin. Dan mereka tidak mendapatkan ghanimah demikian pula fai sedikit pun kecuali apabila mereka berjihad bersama kaum muslimin. Fa inhum abau fas'alhumul jizyah jizyah. Bila mana mereka enggan untuk masuk ke dalam Islam, maka mintalah mereka untuk membayar jizyah. Fa in ajabuka faqbal minhum wa kaffa anhum. Bila mana mereka menerimanya, maka terima hal itu dari mereka dan engkau tahan untuk tidak memerangi mereka. Fa inhum abau fasta'in billahi wa qatilhum. Maka bila mana mereka enggan, engkau meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian engkau membunuh ataukah memerangi mereka. Sehingga ada tiga tahapan yang diperintahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang pertama perintah untuk kemudian mereka masuk ke dalam Islam. Kalau semisal mereka enggan, perintah untuk kemudian mereka membayar jizyah. Kalau semisal mereka enggan, baru kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam memerintahkan untuk berjihad, memerangi mereka. Sehingga dengan ini masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah, menjelaskan kepada kita betapa rahmatnya Islam. Betapa rahmatnya Islam. Tidak sebagaimana yang dibayangkan oleh mereka orang-orang kufar. Sebagai agama yang tidak kenal belas kasihan. Sebagai agama yang keras. Dan tidak memiliki sikap rahmat. Lihat bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam memerintahkan para sahabatnya untuk tidak langsung memerangi negeri mereka orang-orang kufar, melainkan setelah menawarkan kepada mereka tiga perkara yang tadi disebutkan. Wa idza hasarta ahla husnin fa araduka an taj'al lahum zimmatallahi wa zimmatan nabiyyih fala taj'al lahum zimmatallahi wa zimmatan nabiyyih. Apabila engkau telah mengurung satu benteng yang dimiliki oleh mereka orang-orang kufar, kemudian tatkala mereka terdesak, mereka berkeinginan untuk engkau menjadikan untuk mereka perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala dan perjanjian dari nabinya. Rasul kemudian menyebutkan fala taj'al lahum zimmatallahi wa zimmatan nabiyyih. Jangan engkau jadikan untuk mereka perjanjian dari Allah Subhanahu wa taala demikian pula perjanjian dari nabinya. Walakin ij'al zimmataka wa zimmata ashabik, tapi jadikanlah itu termasuk dari perjanjian yang kau tetapkan demikian pula perjanjian dari kalangan para sahabatmu. Fa innakum an takhfuru zimamakum wa zimmata ashabikum ahwanu min an takhfuru zimmatallahi wa zimmata nabiyyih. Karena kalau semisal kalian melanggar janji yang kalian tetapkan tersebut, demikian pula perjanjian para sahabat-sahabat kalian lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan yang kalian langgar adalah perjanjian dari sisi Allah Subhanahu wa taala, demikian pula perjanjian nabinya. Sehingga Rasul memerintahkan agar mereka menetapkan perjanjian tersebut berdasarkan perjanjian yang mereka sepakati antara sang amir dengan mereka orang-orang musyrikin. Tidak kemudian menjadikan perjanjian tersebut di bawah perjanjian Allah Subhanahu wa taala dan nabinya. Wa idza hasarta ahla husnin fa araduka an tanzilahum ala hukmillah fala tanzilhum ala hukmillah taala. Kalau semisal engkau mengurung mereka orang-orang musyrikin, kemudian mereka berkeinginan untuk engkau menetapkan atas mereka hukum Allah Subhanahu wa taala, maka jangan kau tetapkan untuk mereka hukum Allah Subhanahu wa taala. Walakin anzilhum ala hukmik, tapi tetapkanlah atas mereka hukum yang kau tetapkan. Fa innaka la tadri atusibu fihim hukmullahi amla. Karena engkau ini tidak mengetahui apakah yang kau tetapkan tersebut mencocoki tatkala ditetapkan kepada mereka hukum dari sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak. Hadis ini diriwayatkan ala Imam Muslim rahimahullahu taala. Sehingga syahid dari hadis ini adalah terdapat perintah apabila seseorang telah menetapkan satu perjanjian atas Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, wajib untuk kemudian dia menjalankannya. Sebagai seorang amir, sebagai seorang pemimpin satu pasukan, mungkin dengan ijtihadnya dia berkeinginan untuk kemudian membatalkan perjanjian tersebut. Mungkin karena apa yang dilihat dari mereka, para orang-orang kufar, sehingga dia berkeinginan untuk kemudian membatalkannya. Rasulullah SAW menyebutkan yang demikian lebih ringan akibatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala bila mana sebelumnya mereka menetapkan perjanjian tersebut di bawah perjanjian dari sisi Allah Subhanahu wa taala, demikian pula nabinya Muhammad alaihi salatu wasalam. Karena apabila seorang telah menetapkan perjanjian dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, wajib untuk kemudian dia memeliharanya. Wajib untuk kemudian dia menjalankannya. Sebagaimana pada ayat yang pertama yang tadi kita sebutkan, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum. Di dalam hadis ini terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama adalah berisikan larangan atau diharamkannya at-tamsil. Seseorang mencacah mayat-mayat mereka orang-orang kufar tatkala meninggal, nah ini dicacah, lengannya dipotong, kepalanya dipotong, perutnya sebagaimana dia mencacah seekor ayam. Ini perkara yang diharamkan. Kalau dahulu tatkala kita masih di Ambon itu orang-orang sana, yang dicacah bukan jenazahnya, tapi yang dicacah sama mereka adalah tulang-tulangnya. Ya, karena mereka sudah pada pergi, sudah pada keluaran dari wilayah kaum muslimin, sehingga kuburan-kuburan orang-orang kufar dikeluarkan oleh mereka. Tulangnya diambil, kemudian dipukuli sampai akhirnya menjadi berkeping-keping. Kata mereka tidak mendapatkan orangnya, tulangnya tidak apa-apa. Ini juga perkara yang tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya al-hulul. Al-hulul itu mengambil harta rampasan perang sebelum tiba waktu pembagiannya. Sama dengan mencuri. Tapi kalau mencuri pada harta ghanimah, ini diistilahkan dengan al-hulul. Sehingga tidak dibolehkan. Wal-khudru, wal-khudar. Dan sikap berkhianat. Wa qatlul walid, demikian pula membunuh seorang yang sudah tua. Ini juga perkara yang tidak dibolehkan. Oh ya Afan, walid di sini saghir, seorang yang masih kecil. Dan dalam riwayat yang lainnya disebutkan wala yaq wala yuqtalu rahib wala syekh. Jangan dibunuh seorang rahib. Demikian pula seorang syekh yang sudah tua, syekh fanin. Wala mra'atin, demikian pula seorang wanita. Sehingga fan walid di sini adalah saghir. Tapi dalam riwayat yang lainnya disebutkan dengan lafaz ada tambahan rahib, seorang syekh, seorang yang sudah tua, dan seorang wanita. Dengan ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwasanya jihadnya Islam adalah jihad ad-da'wah. Itu mengajak mereka, orang-orang kufar, agar mereka mengerti dan memeluk al-Islam. Sehingga jihad ad-da'wah di antaranya adalah dengan mendakwahkan kepada mereka di antara ajaran Islam, anak-anak kecil mereka selamatkan, rahib, seorang syekh, seorang wanita, tidak mereka lukai. Ini termasuk dari akhlak yang diajarkan Islam kepada para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam beberapa hadisnya menjelaskan tentang pentingnya al-akhlak al-karimah. Pentingnya akhlak al-karimah. Bahkannya demikian termasuk dari dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik seorang mukmin imannya atau sesempurna keimanan seorang mukmin adalah siapa di antara mereka yang paling baik akhlaknya. Lihat bagaimana akhlak Rasul alaihi salatu wassalam. Terdapat sekian dari mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka masuk Islam disebabkan karena takjubnya mereka terhadap akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merasa takjub terhadap akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini yang menyebabkan mereka masuk Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa bima rahmatin min Allah lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik." Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau menjadi seseorang yang memiliki sifat lin, lemah lembut terhadap umatnya. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik. Kalaulah semisal engkau menjadi seorang yang fazzan ghalizal qalbi, seorang yang keras, yang memiliki hati yang keras, yang kaku, maka pastilah mereka akan lari dari sisimu. Ini di antara akhlak-akhlak yang mulia, yang dengannya Rasulullah alaihi salatu wasalam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau ini berada di atas akhlak yang agung yang mulia. Sehingga dakwah itu membutuhkan akhlak. Bahkan orang-orang yang awam yang mereka lihat pada diri seorang ad-da'i adalah akhlaknya, bukan ilmunya. Ya kan, seorang yang awam tatkala kita berinteraksi dengan mereka, atau kita sebagai seorang salafi tatkala berinteraksi dengan teman kerja yang awam, atau kayak yang semisalnya, yang mereka lihat pertama kali adalah akhlaknya. Adalah akhlaknya. Seorang yang buruk akhlaknya, seorang yang jelek akhlaknya, tidak akan diterima oleh mereka ilmu yang disampaikan oleh dirinya, karena yang mereka lihat adalah akhlaknya. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga penting bagi seorang muslim untuk kemudian mencerminkan pada ucapannya, pada perbuatannya, pada perilakunya al-akhlaq al-karimah. dan pembahasan akhlak-akhlak yang mulia demikian luasnya, demikian banyaknya. Ada akhlak seorang hamba kepada Rabbnya, ada akhlak seorang hamba kepada seorang mukmin yang lainnya, ada akhlak seorang hamba terhadap binatang-binatang melata dan yang semisalnya, yang diatur di dalam al-Islam sebagai agama yang sempurna, yang telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Bahkan bila mana kita melihat beberapa dari dosa-dosa besar berhubungan dengan al-akhlak as-sayyi'ah, seperti al-ghibah, ya kan? Demikian pula an-namimah, sifat al-kibir, dan yang semisalnya dari akhlak-akhlak yang buruk yang dengannya seorang hamba akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu murajjilan ra'suhu id awhallahu ila al-ardi" lafaznya, "fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah." Pada akhir hadis tersebut, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang adanya seseorang pada zaman sebelum Islam yang dia keluar berjalan di kain sutra yang dia kenakan, dan dia merasa takjub dengan kain sutra tersebut, menggambarkan kesombongannya, menggambarkan tidak adanya sifat tawadhu dan meninggikan dirinya di hadapan orang-orang yang berada di sekitarnya. Di dalam hadis ini Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan tatkala orang ini berjalan di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala perintahkan tanah yang dia berpijak di atasnya untuk menenggelamkannya. Maka dia pun dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Yang sebelumnya dia berada di atas direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Yang sebelumnya berada di atas karena kesombongannya, dia direndahkan kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, dan dia terus berada di dalam perut bumi tersebut dalam keadaan terazab sampai yaumil qiyamah wal iyadz billah. Ini ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah taala. Kita kembali kepada hadis menerangkan kepada kita bahwasanya al-Islam, jihad al-Islam adalah jihad ad-da'wah. Atau dengan kata lain, bila mana mereka orang-orang kufar menerima dakwah al-Islam, Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan agar para sahabatnya menahan diri dan tidak melanjutkan peperangan tersebut. Kalau misal mereka menolak Islam, diberikan tawaran yang berikutnya, membayar jizyah. Kalau misal mereka telah memberikan jizyah tersebut dan lebih memilih untuk berada di atas kekufuran kesyirikan, ini Rasulullah alaihi salatu wasallam perintahkan para sahabatnya untuk menahan diri dan tidak memerangi mereka. Ini menjelaskan bahwasanya orang-orang kufar bertingkat-tingkat kedudukannya. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh sebagian kelompok yang menganggap bahwasanya semua orang-orang kafir itu sama. Halal darahnya, boleh kita mengambil hartanya, boleh kita membunuhnya, memeranginya. Kalau dalam Islam ada tingkatan-tingkatan. Orang-orang kufar dari kalangan ahli jizyah tidak dibolehkan untuk kemudian kita memeranginya. Orang-orang kufar yang sudah mengadakan perjanjian dengan negara Islam, walaupun tidak memberikan jizyah, ini juga tidak dibenarkan, tidak dibolehkan untuk kemudian kita membunuhnya. sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada perjanjian Hudaybiyah antara beliau dengan mereka orang-orang musyrikin Quraisy pada waktu tersebut. Kemudian yang berikutnya, yushra'u lil imani bu'thul juyushi wasyaraya, disyariatkan bagi seorang imam untuk dia sendiri yang melepaskan kepergian tentara-tentara, demikian pula saraya. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau yang melepaskan kepergian tentara tersebut dengan memberikan wasiat kebaikan dan beberapa perintah seperti hadis yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang berikutnya, la yajuzul qital qabla ad-da'wah. Tidak dibolehkan untuk seseorang memerangi orang-orang kufar sebelum dia mendakwahinya. Sebelum dia mendakwahinya. Ini perkara yang tidak dibolehkan. Karena qital itu setelah iqamatil hujjah. Bahkan disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab satu kaum sampai ditegakkan kepada mereka ad-da'wah. Ajakan untuk kemudian mereka pertama-tama mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Ajakan untuk mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal hak Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Tidak langsung mengazab mereka semata-mata perbuatannya. Tidak langsung menyiksa mereka semata-mata perbuatan yang mereka amalkan tanpa ada iqamatil hujjah. Kita menegakkan kepada dirinya al-hujjah. Mungkin ada syubhat. Mungkin dia tidak mengerti. Mungkin dia tidak faham. Dibutuhkan untuk kemudian kita mendudukannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kita tidak akan mengazab mereka orang-orang kufar sebelum kita mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul sebagai iqamatul hujjah. Dan mereka para ulama memasukkan iqamatul hujjah sebagai salah satu syarat yang harus ada dalam bab at-takfir. Ketika seorang hendak mengkafirkan saudaranya. Ketika seorang hendak memvonis saudaranya sebagai ahli al-kufur. Ataukah ketika seseorang melakukan tabdi', membid'ahkan seseorang disebabkan karena pemikirannya. Sebelum menghajar, sebelum mentahdir, ada marhalah, ada satu tahapan yang dikenal oleh mereka para ulama dengan marhalah atau tahapan iqamatul hujjah. Kita tegakkan kepada mereka hujjah-hujjah. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Karena seperti yang disebutkan oleh mereka para ulama, tidak setiap seorang kafir tatkala dia mengamalkan amalan-amalan kafir dinyatakan dia sebagai seorang kafir. Tidak seseorang tatkala dirinya melakukan satu amalan dari amalan-amalan kafir dinyatakan bahwasanya dia adalah seorang yang kafir. Tidak setiap seseorang yang melakukan satu amalan dari amalan-amalan kesyirikan dinyatakan bahwasanya dia sebagai seorang musyrik. Tidak pula dinyatakan bahwasanya seseorang yang melakukan amalan-amalan bid'ah dinyatakan sebagai ahlil bid'ah. Ada tahapannya, ada marhalahnya, ada tingkatan-tingkatannya sampai akhirnya jatuh satu vonis kepada mereka. Ini melalui tahapan-tahapan tersebut. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ini juga sebagai pelajaran. Tidak dibolehkan bagi seorang menyikapi saudaranya sebelum disampaikan kepada sang saudara tersebut al-hujjah, al-bayyinat. Barangkali saja dia lupa, ya kan? Barangkali saja ada syubhat sehingga dia menyangka bahwasanya dengan syubhat tersebut itulah yang benar. Barangkali saja dia tidak mengenal dan memahami fatwa seorang alim, seorang ulama. Ataukah yang semisalnya? Ada banyak kemungkinan. Ada banyak kemungkinan. Sehingga butuh untuk didudukan. Butuh untuk kemudian dinasehati. Kalaulah semisal dengan mendengarkan kaset ceramah seorang alim, bahwa seorang alim ini ternyata berfatwa demikian dan demikian. Barangkali saja dia tidak memahaminya, belum sampai berita tersebut kepada dirinya. Dan yang semisalnya. Sehingga di antara dari mawani, pencegah seseorang itu dinyatakan sebagai kafir ataukah ahli bid'ah dan yang semisalnya, alla yakuna muta'awwilan, dia adalah seorang yang bukan dalam rangka mentakwil dengan ilmunya, dia anggap itu adalah benar berdasarkan hadis ini dan firman Allah Subhanahu wa taala demikian. Berdasarkan ilmunya dia menganggap fatwa seorang alim ini terkena kepada satu kejadian demikian. Dia salah mentakwil. Sehingga dia terjatuh ke dalam perbuatan tersebut dalam rangka muta'awwilan. Ini tidak dibolehkan untuk kemudian kita memvonis bahwasanya sang pelaku sebagai ahli bid'ah. Sang pelaku sebagai seorang yang kafir, seorang yang musyrik. Sang pelaku langsung dihajar, langsung untuk kemudian kita tinggalkan majelisnya, langsung untuk kemudian kita boikot dan yang semisalnya. Ini membutuhkan beberapa marhalah, beberapa tahapan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini insyaallah taala yang bisa ana sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.